Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ikhwana fi din a'azzakumullah, insyaAllah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan mustahabbatus siyam, perkara-perkara yang disunahkan ketika berpuasa. Telah kita sebutkan 6 poin, mulai dari makan sahur, kemudian mengakhirkan makan sahur, kemudian menyegerakan berbuka puasa, kemudian berbuka dengan kurma-kurma basah atau kering, ya, kalau tidak ada yang segar, yang basah dengan yang kering, dengan bilangan yang ganjil, kemudian juga berdoa ketika berpuasa dan memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawatul Quran, memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, dan semua amalan-amalan kebaikan. Masuk pada poin yang ketujuh, di antara perkara-perkara yang disunahkan ketika berpuasa, al-ijtihadu fi salatil lail, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan qiyamul lail, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan qiyamul Ramadan. Rasulullah mengatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Wa bil akhasi fil asl al awakhir min Ramadan, lebih khusus lagi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lebih tingkatkan lagi semangat kita dalam melaksanakan ibadah. Ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita masuk tanggal 20 Ramadan. Nanti malam sudah masuk asal awal, sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Ulama menyebutkan ini merupakan ungkapan beliau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Ini pun sebagai ungkapan beliau menjauhi istri-istrinya, tidak menggaulinya, tidak bercumbu-cumbu dengannya. Wa ahya laylahu, dan beliau pun menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan berdoa, bertaubat, dan juga qiyamul lail. Nah, ya. Hidupkan malamnya. Nah, bergadang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita bergadang dalam urusan dunia juga mampu. Nah, yang kadang-kadang enggak ada manfaatnya. Atau bahkan kadang-kadang memberikan kemudorotan. Kita mampu, kita semangat, bergadang sampai pagi. Ya. Tapi kadang-kadang dalam urusan akhirat, seperti menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, terlebih-lebih di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, kadang-kadang kita bermalas-malasan. Nah, kita lembur untuk dunia saja. Kadang-kadang berlomba-lomba dikarenakan mendapatkan gaji yang menggiurkan, ya, upah yang besar. Nah, walaupun capek, lelah, letih, untuk mendapatkan upah yang besar tersebut, rela untuk lembur di malam hari. Nah, ya apalagi di bulan Ramadan. Nah, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, lemburnya kita mungkin di malam hari dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendapatkan balasan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Ya Allah katakan khairum min alfi sahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Ya, keutamaan sangat besar. Ya. Sehingga luangkan waktu kita, ya, untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ya, menghidupkannya dengan apa? Dengan tadi, ya, qiyamul lail, salat malam. Menghidupkan dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dengan berzikir, ya, bertobat, beristighfar, amalan-amalan soleh. Nah, ya, sehingga hendaknya tatkala memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita lebih semangat lagi. Ya, bukan melempem, bukan kurang semangatnya. Nah, ya, bukan sibuk dengan dagangan, sibuk dengan belanja ini dan itu dan sebagainya. Ya, sibukkan dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ayqadha ahlahu. Rasulullah pun membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya dalam rangka ta'awun ala birri wa taqwa. Telah menolong dalam kebaikan dan taqwa. Dibangunkan istrinya, bangun, ya, untuk melaksanakan qiyamul lail di malam hari, untuk beribadah di malam hari. Nah, ya, ta'awun. وَتَعَوَانُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Telah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Suami, nah, mengajak istrinya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun sebaliknya, istri pun hendaklah menghasun suaminya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih khusus lagi di hari-hari tersebut, di malam-malam tersebut. Ya. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan rahimallahu rajulan, mudah-mudahan Allah merahmati seorang yang dia membangunkan istrinya, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan qiyamul lail di malam hari. Nah, ingatkan istrinya keutamaan di 10 malam terakhir, ya, bulan Ramadan tersebut. Nah, ingatkan tentang keutamaan Lailatul Qadar, yang mana ada pada salah satu malam di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan tersebut. Sehingga semakin semangat lagi dalam melaksanakan ibadah ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi asl awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan tidak seperti bersungguh-sungguhnya beliau di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lain Rasulullah yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Tapi ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, lebih-lebih lagi semangatnya. Lebih-lebih lagi kesungguhannya. Sampai sebutkan tadi, ahya layla, menghidupkan malamnya. Ya. Tapi tidak mesti bergadang semalam suntuk. Nah, tapi kebanyakan malam-malamnya dihidupkan dalam rangka beribadah. Nah, luangkan waktu kita. Ya. Untuk beribadah di malam-malam tersebut. Nah, dikarenakan keutamaan sangat besar. Tapi tentunya, menghidupkan malamnya bukan dengan rumpi, ngobrol, lantur, kesana kemari, cerita ini, cerita itu, bukan. Dan menghidupkan malam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wali umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan keumuman ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, keutamaannya sangat luar biasa. Ya. Jangan sekali lagi, kalau kita menambah semangat kita di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, ya, sehingga disyariatkan, nah, untuk melaksanakan itikaf. Nah, akan dibahas sebenarnya masalah itikaf itu setelah pembahasan perkara-perkara yang dimakruhkan dan diharamkan ketika berpuasa. Nah, ya, cuman sebagai gambaran dikarenakan ya, sebentar lagi kita akan memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, bagi yang berniat itikaf 10 hari full selama bulan Ramadan. Nah, kapan dia mulai itikaf di masjidnya? Terjadi khilaf di antara para ulama tentang kapan mulainya itikaf. Kalau dia meniatkan itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, pendapat yang pertama mengatakan dia mulai itikaf sejak setelah sholat subuh pada hari ke-21 Ramadan. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya, berarti mulainya itu besok ya, pada subuh. Nah, ini pendapat yang pertama, pendapat Al-Imam Al-Auza'i dan Imam As-Sawri. Ya. Berdasarkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an ya'takifa al-ashr al-awakhir shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafahu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, apabila hendak beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau sholat fajar, ya, sholat subuh, kemudian beliau masuk tempat iktikafnya. Nah, ya, dikarenakan pada asalnya disunnahkan bagi yang iktikaf ya, membuat seperti kemah-kemah, nah, ya, untuk tempat iktikafnya. dalam rangka berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya, dikarenakan kondisi kita sekarang ini di masa pandemi. Nah, kalau seandainya kita buat tenda-tenda sementara salat kita masih berjarak, oh, habis apa ruangan untuk tenda-tenda tersebut. Nah, ya, sehingga mungkin kita pun di sini tidak memakai tenda-tenda sekarang, tidak memakai kemah-kemah. Nah, ya, itikaf di masjid. Nah, dikarenakan tadi kondisinya yang belum memungkinkan untuk memakai kemah-kemah atau tenda-tenda. Nah, sekali kalau memakai tenda-tenda kemah-kemah, saat kita berjarak mungkin tidak ada ruangan lagi untuk sholat berjamaah. Nah, ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan, dimulai sejak terbenam matahari di hari yang ke-20. Berarti kapan? Nanti malam. Ya. Nah, mulai maghrib. Ya. Ini yang berniat 10 hari pul. Ya. Sampai selesai. Nah, maka mulainya dari sejak terbenam matahari di hari yang ke-20. Sekarang hari yang ke-20. Ketika malam terbenam matahari, maghrib sudah mulai itikaf. Nah, ini pendapat ashabul madahib al-arba'ah. Nah, ya, pendapat para pengikut madhab empat imam. Nah, kenapa dikarenakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu dimulai sejak terbenamnya matahari. Ya, sejak terbenam matahari sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, sehingga malam ini sudah mulai masuk malam ke-21. Malam ganjil. Nah, ya. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakafa al-asl awsat fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itikaf di al-asl awsat 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Yaltamisu lailatul qadri, mencari lailatul qadar. Summa banat lahu annaha fil asl awahil, kemudian nampak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa lailatul qadar ada pada 10 malam terakhir. Ya. Faqala man ittakafa ma'i falyabit fi mu'takafihi. Nah, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin beritikaf bersamaku, maka bermalamlah di tempat itikafnya. Berarti kapan mulai ini? Malam. Ya, bermalamlah di tempat itikafnya. Nah, dan pendapat yang kedua ini, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Dikuatkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Ada pun hadis Aisyah yang menyebutkan Nabi SAW masuk ke tempat itikafnya, ya, ba'da subuh di hari ke-21 Ramadan. Ya, para ulama menjelaskan yang dimaksud bahwa Nabi SAW sudah masuk sejak awal malam. Sejak malamnya sudah masuk itikaf. Akan tetapi beliau mulai menyendiri. Ya, mulai menyendiri. Nah, di tempat yang disiapkan untuk itikaf tersebut setelah ba'da subuh. Ya, sehingga kesimpulannya, bagi yang hendak itikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, sudah mulai sejak maghrib. Ya, sudah mulai sejak itikaf. Nah, barakallahu fikum. Dan itikaf ini salah satu di antara ibadah yang mulia. Nah, Nabi SAW, beliau senantiasa itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Di mana itikaf? Para ulama menyebutkan al-maqam fil masjid ta'atan lillah. Ya. Berdiam diri di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdiam diri di masjid tapi dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga muncul pertanyaan, berapa batas waktu minimalnya itikaf? Nah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan tidak ada batasan minimalnya. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga Daud Ad-Dhahiri, ya, dan juga Ibn Ulayah dan lain sebagainya. Nah, bahkan satu riwayat dari Imam Ahmad dipilih oleh Ibn Mundir. Nah, bahkan ada riwayat dari Abu Hanifah yang mengatakan yasihu ayyataqifa walau sa'ah. Sah saja itikaf walaupun hanya sesaat saja. Nah, pendapat yang kedua mengatakan minimalnya itikaf itu adalah 1 hari 1 malam. Ya. Aliyu mengatakan minimalnya itikaf 1 malam saja. Nah, tapi kalau 1 malam mulainya kapan? Sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Nah, kalau 1 hari 1 malam dari mungkin terbit fajar, ya, sampai terbit fajar lagi. Ini kalau sehari semalam. Nah, ini pendapat Imam Malik dan juga salah satu pendapat dari Imam Abu Hanifah. Ya. Siapa pendapat yang kedua ini? Kalau kita itikafnya hanya jam 1 malam, misalkan, sampai sahur, tidak dianggap itikaf. Ini pendapat yang kedua. Nah, tapi yang rajih, pendapat yang kuat dari dua pendapat ini adalah pendapat yang pertama. Tidak ada batasan minimal itikaf. Nah, alasannya dikarenakan itikaf secara bahasa ini bisa untuk waktu yang sebentar, bisa juga untuk waktu yang banyak. Nah, dan syariat tidak membatasi dengan sesuatu yang khusus. Ya. Nah, harus 1 hari, harus 2 hari, misalkan. Ya. Sehingga tetap pada asalnya. Secara bahasa, kata itikaf ini, ya, bisa untuk waktu yang sebentar, bisa juga untuk waktu yang lama. Nah, ini kata itikaf. Ya. Sehingga walaupun kita masuk masjid, misalkan meniatkan itikaf, walaupun hanya 1 jam, 2 jam, ini telah masuk dalam itikaf. Tentunya selama tidak melakukan perkara yang menafikan maksud dan tujuan itikaf. Ya. Kalau dia ke masjid 1 jam, misalkan, tapi di masjid hanya lari-lari saja, ya, seperti anak-anak, ya enggak itikaf. Menafikan maksud tujuan itikaf. Ya. Atau dia misalkan masuk ke masjid, ya, 2 jam, 3 jam, tapi terus pegang laptop, dagang di masjid, misalkan. Enggak itikaf. Menafikan maksud dan tujuan itikaf. Ya. Tujuan itikaf tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Sehingga barakallahu fikum. Nah, ketika itikaf ini kita abaikan dulu, ya, kesibukan-kesibukan duniawi kita. Nah, ya, jangan sampai ketika itikaf tapi terus bawa HP-nya 3 lagi bunyi semua, tung teng, ini pesan itu lain sebagainya. Ya, lagi itikaf ya, akhi. Barakallahu fikum. Nah, ya, sampingkan, ya, kesibukan-kesibukan duniawi kita ini. Nah, dan juga hendaklah kita berikan waktu mungkin selama 1 tahun penuh tiap hari kita sibuk dengan urusan-urusan dunia. Ya, sekarang, nah, di 10 malam terakhir ini coba kita fokuskan dan mereka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, abaikan dulu kepentingan-kepentingan duniawi tadi, ya, dagang atau lain sebagainya. Ini ketika itikaf fokus. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kadang-kadang sebagian ulama mereka mencari ma'isah, nafkah di bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan mereka fokus untuk beribadah. Ya, ada persediaan nafkah untuk keluarganya dan sebagainya. Ya, kan keutamaan ya, di bulan Ramadan ini. Ya, sehingga kita jangan menyia-nyiakannya. Nah, sayang sekali dan kita belum tentu bisa mendapatkan Ramadan di tahun yang berikutnya. Ya. Saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita alhamdulillah. Nah, nanti malam sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, tingkatkan semangat kita. Tambah kualitas dan kuantitas ibadah kita. Nah, seri pendapat yang kuat, tidak ada batasan minimal. Ya. Mau berapa waktu atau berapa lama saja, kalau dia meniatkan itikaf dan tidak melakukan perkara-perkara yang menafikan maksud tujuan itikaf, maka dia tidak itikaf. Ya. Ya, walaupun misalkan datangnya hanya jam 1 malam. Nah, mengikuti qiyamul lail misalkan. Ya, sampai waktu sahur. Dia meniatkan itikaf, sedang itikaf. Tapi tentunya yang utama. Ya, yang utama, tatkala mampu beritikaf di 10 hari terakhir pun. Nah, ya, tapi tentunya kita pun harus memperhatikan keadaan keluarga kita. Ya, jangan sampai kita itikaf 10 hari pun, yang di rumah kelaparan. Ya. Nah, ada nasi, enggak ada ini dan itu. Nah, tidak. Ya. Coba kondisikan dulu yang di rumah. Nah, kondisikan di rumah, baru kita itikaf. Jangan sampai panitia itikaf disalahkan ini. Komplain dari ummahat. Banyak itikaf tapi kelaparan di rumah. Ya. Ada kelaparan kondisikan. Nah, apa minta waktu kepada istrinya, kepada anaknya. Nah, ingin fokus beribadah. Ya. Nah, ya. Sebagaimana Nabi SAW beliau senantiasa itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Yasarallah Allah mudahkan. Nah. Kalau kita kadang-kadang baik sibuk dengan urusan-urusan kita ya. Tadi kita sebutkan. Sang itikaf saja, wah sambil ya. Itikaf, tapi orderan lancar terus nih. Nah. Kiriman lancar terus. Nah, barakallahu fikum. Jauh tingkatan keimanan kita dengan Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah. Tapi mungkin ini sebagai gambaran tentang itikaf. Insya Allah mungkin kita bahas nanti. Lebih lengkap lagi. Pas bab itikaf. Nah. Cuma dikatakan itu munasabah. Ya, kita segerakan mungkin gambaran-gambaran tentang itikaf tadi. Hukum-hukum yang ringkas tentang itikaf tadi dikatakan. Sudah mulai masuk nanti malam 10 hari terakhir. Nah. Kita lanjutkan poin yang ke-8 di antara perkara-perkara yang disunahkan. Ya. Ketika berpuasa al-i'timar melakukan umrah. Liqouli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan menyamai haji. Ya, bahkan dan bahasa lain, ta'dilu hajjatan ma'i. Menyamai haji bersamaku. Ya. Ini keutamaan umrah di bulan Ramadan. Nah. Sehingga biasanya, ya, di Masjidil Haram, ketika Ramadan itu penuh. Ya, dengan para jamaah umrah. Ya. Barakallahu fiik, tapi sekarang di musim pandemi ini. Nah, kita belum bisa melakukan umrah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini dan kita bisa normal kembali melaksanakan ibadah-ibadah. Nah, khususnya bagi saudara-saudara kita yang hendak melaksanakan umrah dan haji bisa tenang melaksanakannya. Nah, yang kesembilan, qawlu inni sha'im liman syatamahu. Ya, ucapan sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ya, bagi atau kepada orang yang mencelanya. Wa dzalika liqouli sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu dikarenakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yaskhab. Dan apabila hari puasa salah seorang di antara kalian, janganlah kalian berkata jorok, berkata kotor, jangan berteriak-teriak, ya, jaga lisan. Ya, bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi lisan kita pun menjaganya. Tidak mencela, mencaci maki, menghina, ghibah, namimah, berkata kotor, teriak-teriak dan sebagainya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Apabila ada seorang yang mencelanya atau memeranginya, maka ucapkan sesungguhnya aku orang yang berpuasa. Nah, ada orang yang mencela, jangan dibahas dengan celaan. Ya. Dikarenakan ada perkara yang membatalkan puasa, ada juga perkara yang bisa mengurangi pahala puasa. Ya. Walaupun tidak batal puasa kita, tidak ada kewajiban untuk mengqadha kalau kita mencela, mencaci maki, menggibah, enggak ada kewajiban mengqadha, tapi terlewatkan pahala puasa tersebut. Nah, ya jangan sampai seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, puasa rubah shaimin, banyak orang yang berpuasa laisa min siyamihi ila ju' wala atas. Ya, tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Nah, man lam yada qala zur wala amala bi laisa lillahi hajat. Nah, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Tidak butuh tatkala dia meninggalkan lapar dan hausnya. Nah, ya, sia-sia. Rasanya puasa tapi lisannya tidak ikut berpuasa. Berpuasa menahan lapar dan haus tapi telinga matanya tidak berpuasa. Tidak menjaga, ya, telinganya, matanya tetap melakukan perkara yang diharamkan. Nah, misalnya ibadah puasanya. Ya, sudah lapar, haus, ternyata tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seandainya kita memperhatikan adab-adab ketika berpuasa, supaya puasa kita ini memiliki kualitas yang bagus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi mendapatkan pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau ada yang mencela, mencaci maki, jangan dibalas dengan balik mencela. Bisa mengatakan aku sedang berpuasa atau enggak usah dilayani. Nah, ya. Barakallahu fikum. Dan juga yang paling utama telah kita jelaskan, bagi yang berpuasa hendaklah memperhatikan waktu pagi. Ya, dikarenakan Rasulullah mengatakan Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah, berkahilah waktu pagi umatku ini. Didoakan keberkahan oleh Nabi SAW. Saya gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Baik urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Ya. Qiraatul Quran, setelah subuh, atau menghadiri majlis ilmu, berzikir, dan yang lainnya. Nah, ya, jangan biasakan ya langsung tidur setelah salat subuh. Atau kadang-kadang sebagian orang langsung tidur setelah sahur. Terlewatkan salat subuh berjamaah. Bahkan bukan hanya berjamaah yang terlewatkan, terlewatkan salat subuh. Nah, bangun sudah terbit matahari. Ya. Sehingga manfaatkan waktu pagi itu, waktu yang didoakan keberkahan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, jangan biasakan langsung tidur setelah subuh. Ya kecuali kalau dia ngantuk yang sangat berat, luar biasa, tidak bisa menahannya. La yukhallifullah nafsan illa wus'aha. Ya, tapi kalau dia masih mampu, nah, untuk menahannya gunakan pada perkara-perkara yang baik. Didoakan keberkahan oleh Nabi SAW. Nah, bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, man sholal ghada fil jama'ah. Ya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjama'ah. Ya. Kemudian dia duduk di tempatnya, di masjid. Yadkurullaha ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai terbit matahari. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat. Ya. Maka Rasulullah mengatakan keutamaannya seperti pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Ya subhanallah. Ya. Ini keutamaan bagi orang yang sholat subuh, berjamaah, kemudian tetap dia tinggal di masjid. Ya. Berzikir atau menghadiri majlis ilmu, berdoa atau semisalnya, ketika matahari terbit, mulai naik, nah, masuk awal waktu duha, ya, dia sholat 2 rakaat. Nah, pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Nah, cuma manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, makruhatus siyam, perkara-perkara yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yukrahu fi haqqis sha'im ba'dul umuri allati tu'addi ila jarhi shaumihi. Dimakruhkan kepada orang yang berpuasa sebagian perkara-perkara yang menyebabkan cacat puasanya. Wa naqsi ajrihi, dan berkurang pahalanya. Ya. Barakallahu fikum. Orang yang melakukan perkara yang makruh, ya, dalam puasanya, ini bisa mengurangi pahala puasanya. Nah, yang pertama, al-mubalago fil madmadah wal istinsaq. Berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan juga istinsaq. Menghirup air ke dalam hidung. Kenapa sebabnya? Wadalika khasyatun ayyad habal ma'ila jawfi. Ya, dikarenakan khawatir air itu masuk ke dalam rongga perutnya. Nah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi SAW, wa balig fil istinsaq illa an takuna shaiman. Sempurnakanlah dalam istinsaq. Ya, berlebih-lebihan dalam istinsaq masuknya sampai terasa air itu masuk ke dalam hidung. Ya, istilah kita apa? Nyerang. Apa bahasa Indonesia nyerang? Hmm? Apa? Abu Maryam? Oh. Sampai istilah nyerang. Nyerang apa ya? Jadi kemudian terasa air itu masuk ke dalam hidung. Ya. Barakallahu fiikum. Hah? Apa Bu Aisyah? Atau biasanya bilangnya apa Bu Aisyah? Nyerang juga. Nyerang juga. Bukan nyerang. Ya. Jadi ketika kita berwudu, nah, ya, yang diperintahkan adalah istinsaq. Istinsaq itu menghirup air ke dalam hidung. Ya. bukan megang hidung. Sebagian masyarakat umum salah dalam berwudu. Ketika bagian hidung dia ambil air, kemudian pegang-pegang hidungnya. Diusap-usap hidungnya. Ini kesalahan. Yang diperintahkan adalah istinsak. Ya. Nah, ambil air, kemudian dihirup. Ya. Ya. Oleh hidung kita. Dimasukkan ke dalam hidung. Nah, dan disunahkan sampai terasa nyerang tadi. Ya. Sampai terasa ke bagian hidung paling dalamnya. Nah, kemudian istinsar, keluarkan. Ya. Ini perkara yang disunahkan ketika berwudu. Istinsaknya wajib, tapi sampai terasa nyerangnya itu sunnah. Nah, ya, tapi ketika bulan Ramadan, ketika berpuasa, jangan berlebihan. Ya, cukup masuk saja ke dalam hidung, kemudian keluarkan. Nah, barakallahu, ini istinsak. Ya. Di antara hikmahnya, nah, untuk mengusir syaitan. Ya. Fa innahu yabitu bi khawsubihi. Karena bisa salah. Sebenarnya syaitan itu bermalam di lubang-lubang hidungnya. Subhanallah. Nah, maka untuk mengusirnya dengan istinsak tadi di antaranya. Ketika berwudu. Ya. Tapi ketika Ramadan, sekali lagi tidak berlebihan. Ya. Hanya sekedar masuk, keluarkan. Jangan sampai nyerang ke dalam hidungnya ini. Khawatir tadi. Ya, khawatir ada air yang masuk ke dalam apa rongga perutnya. Ya, seperti halnya kita jelaskan tentang hukum memasukkan tetes, obat tetes ke dalam hidung. Ya. Nah, atau gurah, atau semisalnya. Ya, pendapat yang kuat dalam masa ini, kalau masuk ke kerongkongan, nah, ini membatalkan puasa. Ya. Sehingga dihindari. Jika kan biasanya, ya, enggak lepas ada sauran ke kerongkongan. Ya. Sehingga dihindari. Begitupun dalam mad madoh, jangan berlebihan. Ya. Kalau mad madoh, memasukkan air ke dalam mulut, kemudian memutarkannya dan mengeluarkannya. Ini mad madoh. Ya. Kalau berlebihan, dia masukkan, lagi. Ini berlebihan namanya. Ya, ada sekedar dia masukkan, memutar-mutarkan sebentar, sedikit, keluarkan, ya apa-apa. Ya, kalau berlebihan sampai seperti yang saya sebutkan tadi, nah, sampai dibasahi kerongkongannya, ini kan, ya, ini khawatir masuk ke dalam kerongkongannya dan membatalkan puasa. Nah. Yang berikut al-qublah liman taharraka sahwatahu tahwatuhu, ciuman bagi yang apa sahwatnya itu mudah bergerak, maksudnya apa sahwatnya tinggi. Nah, wa kana mimman la ya'man ala nafsihi, dan orang yang tidak aman terhadap dirinya, khawatir terjatuh kepada hubungan suami istri siang hari Ramadan. Nah, fayukrahu lis-sha'im ay yuqabbila zawjatahu aw ammatahu. Dimakruhkan bagi yang berpuasa untuk mencium istrinya atau budak perempuannya. Ini kalau punya budak tentunya. Nah, ya. Masa perbudakan. Li'annahu qad tu'addi ila isarati syahwah allati tajuru ila fasadis saum bil imna awil jima', dikarenakan kadang-kadang mengantarkan kepada gejolak syahwat, ya, yang menyeretnya untuk merusak puasanya, apakah dengan mengeluarkan air mani ataukah dengan berjima'. Nah, ya, fa in amana ala nafsihi min fasadis saumihi fala ba'sa. Adapun kalau dia merasa aman terhadap dirinya dari rusak puasanya, maka tidak mengapa. Mampu menahan diri, ya, tidak sampai melakukan hubungan suami istri, hanya sekedar mencium istrinya atau sekedar bercumbu dengan istrinya, dan mampu dia menguasai dirinya, ya, agar tidak sampai melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka tidak mengapa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaim. Dikatakan Nabi SAW mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, kana amlakukum li irbih. Nabi SAW adalah orang yang bisa menahan dirinya. Ya. Nah. Ai hajatu, bisa menahan kebutuhannya untuk melakukan hubungan suami istri. Dan wakadzalika alaihi tajannubu kulli ma min sya'nihi isaratu sahwatihi wa tahrikuha. Begitu juga hendaknya dia menjauhi setiap perkara yang bisa menguatkan syahwatnya. Nah, menggerakkan syahwatnya. Ya. Ka'idamatin nadhar ila zawjah, seperti terus-menerus memandang kepada istrinya. Nah, awil amma, atau kepada budaknya, kalau dia punya budak. Nah, awit tafakur fi sya'ni jima, atau dia menghayalkan, membayangkan, ya, keadaan berjima. Diannahu qad yuaddi ila al-imna' wal jima, dikarenakan kadang-kadang mengantarkan, ya, untuk keluarnya mani atau mengeluarkan mani atau dengan berhubungan suami istri berjima. Nah, ya, sibukan dengan perkara-perkara yang sifatnya ibadah. Walaupun tidak mengapa tadi memandang istrinya, tidak mengapa. Tapi kalau dia merasa terus-terusan memandang istrinya, khawatir. Nah, menyeretnya untuk melakukan hubungan suami istri di siang di bulan Ramadan, maka jangan berlebihan. Yang jelas setiap orang mengetahui kadar dirinya. Ya. Sebenarnya telah kita bahas kesimpulannya. Kalau seandainya mampu untuk menahan diri, ya, baik itu orang yang sudah tua ataupun yang masih muda-muda, nah, kalau dia mampu menahan dirinya dari melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, silakan saja, boleh saja dia mencium istrinya, bercumbu dengan istrinya. Nah, tapi kalau seandainya dia memandang dirinya tidak mampu, bahkan khawatir, ya, terjatuh kepada jima di siang hari bulan Ramadan dengan mencium istrinya atau bercumbu dengan istrinya, maka lebih baik dia tinggalkan. Nah, tidak melakukannya. Ya. Sekali lagi, hendaklah masing-masing melihat kadar dirinya. Ya, gejolak syahwat orang berbeda-beda. Nah. Ya. Saya mungkin insyaAllah nak tafi'ilah huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya menitipkan zakat fitrah tapi sebelum waktu pengumpulan zakat fitrah? Alasannya karena mudik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kalau hanya menitipkan untuk mengumpulkan, tidak mengapa. Ya. Walaupun -2, -3, -4 atau mungkin 7 hari sebelumnya. Nah, Kalau sekedar menitipkan saja, ya belum membagikannya, tidak mengapa. Nah, kalau sekedar menitipkan baik berupa beras atau mungkin menitipkan uang untuk dibelikan beras, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau untuk membagikannya, nah, ini bisa dilakukan H-1. Nah, akan kita bahas nanti tentang zakat fitrah. Ya. Barakallahu fiikum. Sebagian ulama memberikan rukhsah keringanan. Boleh di H-1 atau H-2. Nah, apapun yang utama, ya, membagikan itu ketika manusia belum pergi melaksanakan sholat id. Tapi ketika dikhawatirkan, waktunya mepet, bahkan khawatir belum terbagikan, ya, dalam keadaan sudah ditegakkan sholat id, nah, sehingga boleh, ya, berikan rukhsah untuk didahulukan satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Wallahu'alam. Kalau sudah menitipkan tadi, tidak apa-apa. Walaupun sepekan sebelum Idul Fitri. Ada pertanyaan. Dalam kondisi pandemi, ada arahan dari masjid setempat untuk itikaf di rumah. Apakah bisa menggantikan dengan itikaf di masjid? Itikaf, ya, syarat utamanya di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian bercumbu atau berjima, ya, bercumbu dengan isi-isi kalian dalam keadaan kalian itikaf di masjid-masjid. Ya, siapa lah ulama, mereka berdalil dengan ayat ini, syarat itikaf itu di masjid. Ya, ya, kalau di rumah namanya bukan itikaf. Nah, apalagi di mall, bukan itikaf, ya. Walaupun secara bahasa, ya, secara bahasa ini, mana itikaf berdiam diri, ya. Sehingga itikaf itu secara bahasa bisa digunakan untuk perkara yang baik, bisa juga digunakan untuk perkara yang jelek. Nah, ma hadhihi tamasdul lati antum laha aqifun. Berhala-berhala macam apa ini yang kalian itikaf padanya? Ya, kira-kira itikaf. Ya. Nah, berhala-berhala macam apa yang kalian itikaf, berdiam diri, menetap padanya. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim atau siapa? Nah, kepada kaumnya. Yang mereka itikaf pada berhala-berhala tersebut. Ya. Berdiam diri secara bahasa. Nah, sehingga, secara bahasa mungkin, ibu-ibu di 10 hari terakhir itikafnya di mana? Di dapur, buat kue. Secara bahasa berdiam diri. Ya. Terus di dapur dari pagi sampai malam, mungkin sampai pagi lagi. Nah, para pemuda di mana? Di mall katanya. Terus itikaf di dalam mall, keliling-keliling cari baju lain sebagainya. Ini secara bahasa bisa digunakan untuk perkara yang baik atau perkara yang jelek. Tapi secara syariat, itikaf al-maqam fil masjid ta'atan lillah. Ya, berdiam diri di masjid dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak bisa dinyatakan sebagai itikaf. Tapi walaupun demikian, tetap beribadah. Ya, di rumahnya. Dikarenakan mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan disyaratkan di masjid. Ya. Nah, baik di masjid, ataupun di rumah, ataupun di mana saja. Kalau dia beribadah di malam tersebut, mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ya. Mungkin sebagian tempat ada yang seperti ini. Ya. Dilarang untuk itikaf. Nah, alhamdulillah. Berita ini bagaimana? Pemerintah membolehkan. Nah, ya, alhamdulillah. Yang jelas perhatikan protokol kesehatan. Nah, protokolnya diperhatikan. Barakallahu fikum. Ya. Ya, keutamaan. Ya. Kalau bisa itikaf, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya minimalnya kita membantu orang yang beritikaf. Ya, supaya dia bisa fokus beribadah di dalam masjid, tidak memikirkan bagaimana ini makan sahurnya, bagaimana ini makan berbukanya, dan tidak perlu dia pulang pergi ke rumahnya hanya untuk makan, minum. Ya, sehingga kalau kita enggak bisa, itu enggak usah langsung, ya minimalnya kita membantu mereka. Nah, membantu mereka dengan harta yang kita miliki, misalkan, keutamaan yang besar. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan pahala orang yang beritikaf. Ya. Rasulullah mengatakan man jahaza gozian fi sabilillah faqad goza. Barang siapa yang menyiapkan perbekalan untuk orang yang berjihad, sungguh dia telah berjihad. Ya subhanallah. Padahal dia enggak berjihad. Tapi dia mempersiapkan perbekalan-perbekalan orang yang berjihad. Dinyatakan oleh Nabi, dia telah berjihad. Ya. Nah, begitupun kita mempersiapkan ya, kebutuhan-kebutuhan orang yang itikaf, terutama makan dan minumnya. Walaupun kita enggak itikaf, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala itikaf. Nah, ya. Atau kita membantu para thullabul ilmi. Nah, kita tidak mondok, tidak nyantri, tapi kita bantu kebutuhan mereka. Makannya, minumnya, perlengkapan ini dan itu. Nah, maka insya Allah kita pun mendapatkan pahala orang yang thullabul ilmi. Ya, keutamaannya sangat luar biasa. Jadi kalau kita belum mampu, itikaf bisa dengan cara yang tadi, membantu orang yang itikaf supaya bisa beritikaf dengan tenang, dengan nyaman. Ini pun mudah-mudahan mendapatkan pahala itikaf. Nah, kalau perempuan mau itikaf boleh enggak, Tad? Apa yang dibolehkan dan dilarangnya? Itikaf ini dibolehkan untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Rasulullah SAW ketika itikaf, ya, istri-istrinya pun ikut itikaf. Ya, cuman tentunya harus menghindari fitnah. Nah, ya, jangan sampai menimbulkan fitnah. Mungkin sebagian tempat ada masjid yang dikhususkan untuk perempuan. Ini laki-laki di sini, perempuan bagian belakang, misalkan sebagian atasnya. Ya, pada asalnya boleh-boleh saja itikaf bagi perempuan. Ya. Dikatakan para istri Nabi pun ikut itikaf ketika itu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau suami istri ikut itikaf, diusahakan tempatnya jangan berdempetan, ya, berdekatan. Ini bisa menafikan maksud tujuan itikaf. Ya. Nabi SAW itikaf. Ya. Itikaf buat tenda, kemudian ada salah satu isinya meminta juga untuk dibuatkan tempat itikaf samping Nabi SAW. Nah, ya, pada esok hari ternyata beberapa isinya membuat tempat-tempat itikaf di sekitar Nabi SAW. Nah, akhirnya Nabi membuka tempat itikafnya. Ya. Kemudian beliau mengkodonya di bulan Syawal kalau tidak salah. Ya. Nah, khawatir tidak fokus. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para istri Nabi pun ya enggak dilarang melaksanakan itikaf dan mereka pun melaksanakan itikaf. Cuman ada perbedaan dari sisi tempat. Ya. Kalau laki-laki disyaratkan di masjid yang ditegakkan sholat berjamaah. Ya, supaya tidak keluar masuk. Nah, kalau seandainya masjidnya bukan masjid ditegakkan sholat berjamaah, akan keluar masuk nantinya. Ketika ada sholat duhur pergi ke masjid yang ada jamaah duhurnya. Nah, asar keluar lagi. Ya, ini menyibukkan diri. Ya, tapi kalau perempuan tidak disyaratkan di masjid yang ditegakkan sholat berjamaah. Mau masjid apa saja kalau di itu masjid boleh bagi perempuan. Walaupun enggak ada sholat berjamaahnya, tapi kalau itu adalah masjid bisa dipakai untuk itikaf oleh perempuan. Dikatakan perempuan tidak ada kewajiban sholat berjamaah di masjid. Nah, ini perbedaannya itu aja. Tetap dilakukan di masjid. Ya, walaupun perempuan di masjid. Yang namanya itikaf di masjid. Nah. Kalau yang dilarang apa? Dilarang sebagaimana larangan perempuan menghadiri masjid. Ya, tidak boleh memakai wangi-wangian diantaranya. Nah, ya, dan juga ketika keluar rumahnya tidak tabarruj dan semisalnya. Apakah diperbolehkan membaca Al-Quran tanpa membaca artinya? Boleh-boleh saja. Dengan tujuan ingin mencapai target khatam di bulan Ramadan ini. Dan mengapa? Barakallahu fikum. Ya. Dengan membacanya sudah merupakan ibadah. Ya. Apalagi kalau dia bisa mentadaburi, mentafakurinya, ya luar biasa. Nah. bisa bagaimana jika wanita yang haid bertepatan dengan 10 malam terakhir? Amalan apa saja yang bisa dilakukan? Banyak amalan-amalan lainnya. Nah, yang tidak boleh berpuasa dan juga sholat. Adapun amalan-amalan yang lainnya masih banyak yang bisa dia lakukan. Nah, menyiapkan makanan berbuka, bersedekah, berinfak, berzikir, berdoa, beristighfar, bertobat, bahkan membaca Al-Quran. Nah, dan mengapa? Walaupun dikhilaf di antara para ulama kalau membacanya dengan menyentuh mushaf. Sebagian mengatakan tidak, sebagian mengatakan boleh-boleh saja. Ya untuk kehati-hatian, mungkin dia memang menyentuhnya secara langsung, bisa dengan penghalang. Untuk menyentuhnya, untuk kehati-hatian, walaupun dikhilaf di antara para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, Abah memberi hadiah dan kartu ucapan berupa doa pada hari raya Idul Fitri termasuk pada sambutan kaum Nasrani? Idul Fitri merupakan hari besar kaum muslimin, hari raya kaum muslimin, hari di mana kaum muslimin berbahagia, bersenang-senang padanya, sehingga tidak mengapa saling memberikan hadiah dengan yang lainnya. Ini bukan tasabbuh bin Nasrani, bukan, dikatakan ini hari id kita. Kita berbahagia, kita senang. Kita berikan hadiah kepada misalkan teman-teman kita, hadiah kepada keluarga kita, keponakan, keponakan, apalagi anak-anak kecil. Mereka sangat bahagia sekali, senang sekali. Diberikan hadiah-hadiah tersebut. Nah, dan juga tasjiye, menyemangati mereka. Ada yang puasa sampai pul, walaupun dia masih usia mungkin 5 tahun, 6 tahun. Kita kasih hadiah misalkan untuk menyemangatinya. Apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Saling memberikan hadiah satu dengan yang lainnya. Nah. Abang Ustaz, mana yang lebih afdal dalam bulan Ramadan? Membaca Al-Quran tanpa membaca artinya, tapi dapatnya banyak, mungkin bisa lebih dari satu kali khatam. Membaca Al-Quran beserta artinya, menggunakan Al-Quran terjemahan, tapi dapatnya sedikit, tidak sampai khatam. Yang afdal kalau dia membacanya dengan tadaburinya. Nah, barakallahu fikum. Tapi ketika tidak bisa dua-duanya, minimal dengan membacanya satu huruf, diberikan pahala 10 kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Ya, ketika membaca satu huruf, diberikan 10 kebaikan. Wallahu a'lam, mana yang lebih afdal? Jelas semakin dia banyak membaca Al-Quran, lagi mengkhatamkannya, tentunya semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dia baca. Nah, barakallahu fikum. Tabiqan alhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.